Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر المسلمين إخوتي في الله رعاني ورعاكم الله والحمد لله الله سبحانه وتعالى telah mengaruniakan kepada kita sekian banyak nikmat-nikmatnya, yang salah satunya pada siang hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk bisa hadir di majelis ilmu, untuk bisa mencoba menggali bahagian dari warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana sebuah hal yang sangat dimaklumi keutamaan dari menuntut ilmu syar'i adalah ketika seseorang akan dibudahkan jalannya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan satu-satunya tujuan yang diinginkan oleh setiap manusia siapapun dia, apakah dia kaya ataukah dia miskin, apakah dia seorang alim ataukah dia seorang jahil, bahkan apakah dia seorang muslim ataukah dia kafir. Yang mereka inginkan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sana terdapat satu jalan menuju syurga Allah Jalla wa Ala. Satu amalan yang bisa memudahkan seorang hamba sampai kepada syurga tersebut. Tentunya yang namanya syurga Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa kita dapatkan dengan suatu yang sangat mudah tanpa ada pengorbanan. Pasti dan pasti harus ada pengorbanan dalam diri kita untuk bisa mendapatkan syurga Allah Jalla wa ala. Salah satu amalan besar tersebut adalah talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, satu jalan, yang mana pada jalan tersebut dia mempelajari, mendalami ilmu-ilmu syar'i warisan dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka jalannya dia nanti menuju syurga Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka ketika kita bisa untuk bertalabul ilmi, artinya ini merupakan salah satu kenikmatan besar yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan tidak kepada semua hambanya, hanya hamba-hamba khusus, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terpilih, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ni'matul talab, ni'mat dalam menuntut ilmu syar'i, mendalami ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita harus menyadari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan kita yang hadir di majelis ilmu untuk bisa memiliki dan mendapatkan kenikmatan besar tersebut. Maka tidak ada yang tersisa dari kita kecuali asyukur, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap, memohon kepada Allah jalla wa'ala agar kenikmatan tersebut terus melekat, terus ada pada diri-diri kita, yang memudahkan untuk bisa mendalami ilmu syar'i secara berkesinambungan, secara terus menerus. Dan kita memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar nikmat besar ini tidak diangkat dan tidak dicabut dari diri-diri kita. Dan salah satu cara, atau kalau boleh kita katakan salah satu kiat agar kenikmatan tersebut tetap pada diri kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dengan cara menyebutkan kenikmatan tersebut. Kata Allah jalla wa'ala di dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka dengan kenikmatan dari Rabbmu, sampaikanlah kenikmatan-kenikmatan tadi. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak kepada diri kita. Nikmat besar ada ketika kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Bagaimana nikmat tersebut ada dalam diri kita terus menerus dan tidak dicabut oleh Allah jalla wa'ala, hadith, sampaikan kenikmatan ini kepada orang lain. Sampaikan kenikmatan besar ini kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, kaum muslimin secara umum, agar nikmat tersebut langgeng, tetap berada pada diri kita. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang datang di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dari Sa'id Ibnu Iyas Al-Jariri dari Abi Nudrah Al-Abdi, yang mana beliau merupakan seorang tabi'i yang merupakan murid dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Nudrah Al-Abdi. Beliau mengatakan sebagaimana yang ternukil di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, kana al-muslimuna, ucapan seorang tabi'in bisa kita jadikan hujjah karena mereka adalah orang-orang mulia yang hidup di zaman yang telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, zaman yang paling utama. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Zaman tabi'in dan atba' tabi'in. Tiga abad pertama. Ternukil dalam ucapan Abu Nudrah Al-Abdi, yang beliau merupakan seorang tabi'in yang bertemu sekian banyak sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, kata beliau, kanal muslimuna, wa ya'ni bidhalika as-sahabah, dahulu kaum muslimin, dan yang dimaukan oleh muslimin di dalam ucapan Abu Nudrah Al-Abdi ini alaihi rahmatullah adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka artinya beliau menukilkan apa yang ada di sisi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa arbahum. Dahulu mereka, yaitu sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, yarawna anna min syukrin ni'am ayyuhaditha biha. Mereka, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa arbahum, melihat Salah satu cara untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyampaikan, menginformasikan, memberitahukan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Sejalan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala nukilkan pada ayat yang kita nukilkan barusan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, perintah dari sisi Allah Jalla wa ala, sampaikan kenikmatan-kenikmatan tadi. Dan dijelaskan oleh para ulama, wa ma'na tahadduts, makna ketika seorang hamba selayaknya menyampaikan kenikmatan-kenikmatan dari sisi Allah kepada dirinya adalah ay ala wajhil istisyar annaha minallah. Maksudnya adalah ala wajhi al istisyar, agar dia bisa merasa, benar-benar dia yakini, merasakan dari dalam hatinya kenikmatan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya, bukan karena dia yang rajin, bukan karena dia yang ulet, bukan karena dia yang berani mengorbankan sekian liter bensin dari ujung negara atau ujung daerah ke tempat ini, bukan itu. Semata-mata ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari sisi Allah Jalla wa ala. Jadi dia sampaikan kenikmatan tadi, walhamdulillah dimudahkan untuk bermajlis ilmu dan amalan-amalan yang lainnya, atau kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, walhamdulillah dimudahkan untuk salat berjamaah. Bukan dalam riya, bukan dalam bentuk ingin dipuji oleh si fulan dan si alan, akan tetapi agar dia merasakan ini benar-benar nikmat datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan dan kelihaian dirinya. Agar dia benar-benar merasa ini semata-mata datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengatakan, aku telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang demikian, Atau dia menceritakan, aku telah dimudahkan untuk melakukan ini dan itu dari kenikmatan-kenikmatan yang banyak, artinya dia adalah seorang yang tidak kufur dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah kehidupan pasti ada yang namanya al-bala, pasti ada yang namanya fitnah, pasti ada yang namanya musibah. Dan subhanallah, tabiat dasar dari manusia lebih condong untuk menceritakan sesuatu yang bersifat demikian tadi. Bala, fitnah, musibah. Diceritakan, rumahku barusan kemalingan, rumahku barusan kebakaran, motorku barusan hilang, dan sekian banyak musibah dan fitnah serta bala yang dia dapati, dia ceritakan kepada orang lain. Akan tetapi sedikit kita dapati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kenikmatannya. Walhamdulillah telah dimudahkan yang demikian, telah dimudahkan urusan ini, telah dimudahkan urusan itu, jarang. Karena memang tabiat dasar manusia sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Adiyat. Kata Allah Jalla wa ala di dalam firman-Nya, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, secara umum al-insan, alif lam lil istighraq. Sesungguhnya seluruh manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah orang yang sangat ingkar, yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya. Ini sifat dasar dari manusia, innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu kepada Rabb-nya sering mengingkari kenikmatannya. Sering tidak terasa kalau dia itu memiliki sekian banyak ni'am. Bukan hanya nikmat, ni'am. Nikmat-nikmat yang banyak. Seringnya lalai, tidak tahu. Maka menyebutkan kita mendapatkan nikmat ini, nikmat itu, nikmat fulaniyah, nikmat allaniyah, nikmat khallaniyah dan yang semisalnya merupakan salah satu bentuk cara agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar merasakan nikmat itu adalah dari sisi Allah Jalla wa ala. Dan dengan cara tersebut Allah Subhanahu wa taala akan bisa menjamin nikmat itu akan langgeng, la in syakartum la azidannakum. Bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala syaratnya bersyukur. Jika kalian bersyukur dalam nikmatut talab, nikmat menuntut ilmu syar'i, nikmat sering dan mudah untuk melaksanakan salatul jamaah, nikmat berada di tengah-tengah keluarga, nikmat menginfakkan, nikmat berbakti kepada kedua orang tua, sekian banyak kenikmatan. Kalau bersyukur, la azidannakum. Nikmat dzurriyat, anak keturunan, almal, harta benda, sekian banyak kenikmatan, tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala 1 2 3 dan seterusnya, la tuhsuha, tidak akan mampu kalian menghitungnya, saking banyaknya. Kalau kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala dengan nikmat yang sekian banyak tadi, la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti akan aku tambahkan kenikmatan tersebut. Mudah baginya untuk bertalabul ilmi, akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara kiat yang dijelaskan oleh para ulama, jika kita ingin mendapatkan al-mal, harta benda yang banyak, harta benda yang melimpah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kata sebahagian para ulama, usykurul qalila, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sedikit. Yang sedikit ini jika disyukuri akan melahirkan harta-harta yang baru, nikmat-nikmat yang baru, yang itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa ala di dalam surah Al-Adiyat tadi, ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kata beliau rahimahullahu taala, makna hadhihi al-ayah, innal insana li rabbihi lakanud, seluruh manusia itu banyak sekali yang ingkar, tidak mau bersyukur kepada Rabbnya. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ya'uddun al-masa'ib, ya'uddu al-masa'ib wa yansa an-ni'am. Manusia itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan sering menghitung musibah-musibah yang dia dapatkan. Ketika musibah dia dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mungkin seumur hidupnya dia tidak akan pernah lupa. Akan dia ingat terus. Akan tetapi ketika nikmat sekian banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, besok, jangankan besok, satu jam lagi dia sudah lupa. Kalau itu merupakan nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca ahadith as-sahihah di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Yang mana kita masih berada di bab biyabur walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Bab yang berkaitan dengan seorang anak wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, wajib mentaati perintah apapun dari kedua orang tuanya selama perintah tersebut tidak dalam kemaksiatan. Kita baru membaca satu riwayat pada pertemuan terakhir, hadis ke-18 yang datang dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang di situ disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mewasiatkan beliau dengan 9 perkara, dan alhamdulillah telah kita sebutkan satu persatu wasiat Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Darda tersebut. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menukilkan riwayat yang lain, wala tafrur min az-zahfi wa in halakta wa farra ashabuka. Jadi di antara 9 wasiat yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Darda adalah untuk tidak seorang itu lari dari medan perang, dari medan peperangan jihad fi sabilillah, melawan kuffar, melawan musyrikin, mereka tidak lari, terus maju membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara wasiat kepada Abu Darda dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk jangan sampai engkau lari. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah sedikit riwayat tambahan dari yang berkaitan dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tafrur min az-zahfi, dan jangan sampai kamu lari dari medan peperangan. Wa in halakta, kalaupun kemungkinan besar engkau akan binasa, engkau akan mati syahid. Wa farra ashabuk, dan kalaupun engkau mendapati teman-teman yang berada di barisanmu semuanya kabur, semuanya melarikan diri. Jangan engkau mengikuti mereka. Maka hakikatnya riwayat ini merupakan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat ke-45. Kata Allah Jalla wa Ala di dalam ayat yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, jika kalian bertemu dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam medan jihad, dalam medan peperangan, fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, tetaplah berada di medan perang tersebut, di medan jihad tersebut, dan jangan sekali-kali berniat untuk kabur, berniat untuk lari. Wadhkurullaha kathiran, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, semoga kalian bisa menjadi orang-orang yang beruntung, artinya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang mulia ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam wasiat beliau. Yang paling tidaknya al-falah, keberuntungan, kemenangan di dalam memerangi musuh-musuh Allah, di dalam memerangi musyrikin, adalah dengan dua cara. Yang pertama, as-sabat, tetap berada pada medan peperangan. Ini sebab yang pertama yang akan mendatangkan kemenangan seorang muslim atau kemenangan pasukan muslimin ketika menghadapi kufar Quraisy atau musyrikin, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan ini khusus pada jihad yang syar'i. Tidak diterapkan kepada jihad-jihad yang tidak syar'i. Karena di zaman sekarang kita banyak sekali fatwa-fatwa yang menyebutkan disyariatkan jihad di negara Suriah misalkan. Kalau kita teliti lagi, kalau kita menelaah lebih dalam, fatwa tersebut datangnya bukanlah dari kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah, bahkan dari pentolan-pentolan ahlul bid'ah wal ahwa. Para ulama yang ada di sisi mereka memfatwakan untuk melakukan jihad di Suriah, akan tetapi mereka bersantai-santai di rumahnya. Anak-anak mereka bersantai-santai sekolah di luar negeri, di London, di Amerika, di Inggris, dan yang semisalnya. Dan ini wakil yang ada, kenyataan yang terjadi, menunjukkan bahwasanya jihad yang ada di tempat tersebut bukanlah jihad yang syar'i. Jihad yang dimaukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kalian kabur dari medan peperangan, adalah jihad yang syar'i, yang benar-benar berniat, bertujuan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, li'ilai kalimatillah, meninggikan kalimat tauhid. Kalau jihad-jihad yang tidak syar'i, tujuannya adalah mementingkan kepentingan kelompoknya, hizbnya, apakah itu Hizbullah, An-Nusrah, dan yang semisalnya, agar mereka naik daun namanya, dan yang semisalnya dari tujuan-tujuan yang tidak syar'i. Maka ketika kita membahas ada jihad yang syar'i di sana dan telah berada di tengah medan peperangan, kita diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, begitu pula oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lari, untuk kabur, mundur dari medan peperangan tersebut. Ini sebab yang pertama, akan mendatangkan al-falah, akan mendatangkan kemenangan bagi kaum muslimin yang melawan musyrikin, kufar, dan semisal mereka. Dan sebab yang kedua, kata Allah Jalla wa ala, wadhkurullaha katsira, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Maka ini adalah sebab kedua agar pasukan muslimin mendapatkan al-falah, kemenangan, ketika berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat dari seorang yang berzikir adalah ketika dia mengakui sekian banyak dosa yang telah dia lakukan. Hakikat dari seorang yang berzikir kepada Allah adalah ketika seorang menyadari sekian banyak dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Maka di antara bentuk istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang tidak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, aku senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari, satu malam, 100 kali lebih. Ini sekelas Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana yang selain beliau? Ini bentuk zikir. yaitu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hakikat dari zikir kepada Allah Jalla wa ala. Karena kita menyadari kita adalah hamba yang lemah, hamba yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, hamba yang banyak terjerumus kepada perangkap-perangkap syaitan, maka ketika kita banyak berzikir, menyadari kesalahan-kesalahan kita, itu adalah sebab yang kedua al-falah akan sampai kepada pasukan al-muslimin. Kemudian kata al-imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, di dalam riwayat-riwayat yang telah ada, beliau menjelaskan bahwasanya Nabi SAW di antara wasiat beliau kepada Abu Darda adalah wa anfik min taulika ala ahlik, dan infakkanlah apa yang telah engkau miliki kepada keluarga-keluargamu, kepada anak dan istrimu. Maka ini adalah wasiat besar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya seorang kepala keluarga memiliki tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan yang namanya kepemimpinan tersebut nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ayah, seorang kepala keluarga memiliki sebuah tanggung jawab besar untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, yang mana ketika dia meniatkan hal tersebut dalam rangka menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban yang dia miliki, maka setiap suapan yang dimakan oleh anaknya, istrinya akan terhitung sedekah. Akan terhitung as-sadaqah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu suapan saja. Satu piring bisa berapa suapan? Kalau niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ladang pahala bagi seorang kepala keluarga, bagi seorang ayah, ketika ingin mendapatkan sekian banyak pahala as-sadaqah. Kalau pahala as-sadaqah itu kita telah mengetahui bersama, seorang yang banyak bersedekah, menginfakkan hartanya, seakan-akan dia telah menyiramkan api ke dalam, menyiramkan air ke dalam api yang telah menyala. Menyiramkan air ke dalam api yang telah menyala, artinya akan memadamkan api yang ada. Artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menyampaikan rahmatnya kepada orang tersebut, yang mana syurga Allah Subhanahu wa taala telah dijanjikan bagi orang yang banyak menginfakkan, mensedekahkan hartanya. Kalau benar-benar kita berniat, sekian banyak pekerjaan kita, sekian banyak tanggung jawab kita, dengan hasil jerih payah kita dimakan oleh anak dan istri kita, setiap suapan itu ternilai sedekah. Maka berapa banyak pula air yang telah kita siramkan kepada api neraka jahannam, yang biidznillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu akan memadamkan api neraka jahannam dalam diri-diri kita. Artinya Allah Jalla wa ala akan menjamin al-jannah, syurga Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang sekali lagi mukhlis, ikhlas dalam berusaha untuk menunaikan kewajiban dia sebagai seorang kepala keluarga. Dan jangan dikira yang namanya ra'in, pemimpin, hanya dari kalangan rijal, hanya dari kalangan kepala keluarga ayah, laki-laki. Di dalam hadis yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para wanita pun merupakan pemimpin, ra'iyah dari rumah yang telah ditinggalkan kepadanya ketika sang suami keluar rumah. Seorang wanita tersebut, seorang ibu dari anak-anak dia dan suaminya, merupakan pemimpin. Bagaimana dia bisa mentarbiyah anaknya sesuai dengan tarbiyah Islamiyah, bagaimana dia bisa mengatur kondisi rumahnya, bagaimana dia bisa mengatur apa-apa yang ditinggalkan oleh suaminya di dalam rumah-rumah tersebut, menjaga amanah, menjaga kehormatannya, dan yang semisalnya. Mereka juga pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira nanti yang diminta pertanggungjawabannya adalah dari kalangan rijal saja, bahkan dari kalangan nisa pun, ummahat, akan diminta pula pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang pertama yang akan mendidik anak-anak suaminya. Apakah dia didik dengan tarbiyah Islamiyah ataukah dia didik dengan tarbiyah kufriyah yang bisa menjadikan seorang anak tersebut tumbuh besar dalam keadaan apakah dia beriman kepada Allah ataukah kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian dalam wasiat yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wala tarfa 'asaka 'an ahlik wa akhfihim atau wa akhifhum fillahi 'azza wa jall, dan janganlah engkau mengangkat tongkatmu, mengangkat apa yang engkau miliki dari alat untuk memukul keluarga, mendidik istrimu, mendidik anakmu. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan engkau ringan tangan, mudah untuk memukul dengan alasan ingin mendidik mereka. Disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi, mana yang dimaksudkan di sini adalah alaika an takhifahum fillahi azza wa jal. Wajib atasmu untuk senantiasa membuat mereka takut, membuat anak dan istri kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mendapati mereka lalai dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah di dalam menunaikan kewajiban sholat, menunaikan kewajiban puasa dan yang semisalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat untuk senantiasa mendidik mereka dengan cara-cara yang benar, tidak harus dengan cara memukul. Kalau dengan cara memukul ini bisa mendatangkan sebuah maslahat, sebuah manfaat kepada anak dan istri kita, maka itu dibolehkan di dalam syariat Islam. Dengan syarat akan mendatangkan maslahat yang pertama, kemudian yang kedua adalah dorob, pukulan yang tidak akan mendatangkan bekas. Laisalahu wija', tidak menyakitkan, hanya sekedar untuk mendidik. Ini dibolehkan di dalam Islam. Akan tetapi secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiatnya ketika kita mendidik anak dan istri kita, wala tarfa' 'asaka 'an ahlik. Jangan mudah ringan tangan, jangan mudah untuk memukul mereka. Didik dengan nasihat, didik dengan ucapan-ucapan yang baik. Buat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam wasiat yang berikutnya Allah jalla wa ala menyebutkan wa akhifhum fillahi 'azza wa jal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa akhifhum fillahi azza wa jal, buatlah mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan jangan sampai kalian membuat keluarga kalian, anak dan istri kalian takut kepada tongkat-tongkat kalian, kepada tangan-tangan kalian, kepada ringan tangannya kalian. Akan tetapi buatlah mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abu Darda, dan kita sebutkan dalam rangka menyempurnakan faedah yang telah disebutkan pada pertemuan yang terakhir. Kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah satu waktu seorang laki-laki datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yuridul jihad. Dan dia menginginkan untuk berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, faqal ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Faqala na'am. Maka orang tersebut mengatakan, iya wahai Rasulullah, kedua orang tuaku masih hidup. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepadanya, fafihima fajahid, berjihadlah kepada kedua orang tuamu tersebut. Hadis yang sahih yang maknanya kurang lebih telah disebutkan di dalam bab-bab yang sebelumnya oleh al-musannif alaihi rahmatullah, yang mana di dalam kisah ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat memuliakan kedudukan kedua orang tua. Dan sekali lagi di dalam riwayat ini beliau alaihi salatu wassalam tidak bertanya kepada orang tadi, apakah kedua orang tuamu yang masih hidup itu masih dalam keadaan muslim ataukah kafir? Tidak sama sekali ditanya oleh beliau alaihi salatu wassalam. Artinya sejelek apapun keadaan kedua orang tua kita, sekufur apapun keadaan kedua orang tua kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kekufuran tersebut adalah urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita sebagai seorang anak, kewajiban kita adalah melakukan albirru. Rasa bakti kita sampaikan, rasa bakti kita lakukan kepada mereka, kedua orang tua kita. Bahkan amalan jihad, amalan yang sangat besar, membela agama Allah Subhanahu wa taala, bisa kalah, bisa tertandingi dengan hanya duduk di rumah dan berbakti kepada kedua orang tua, membantu hajat-hajat kedua orang tua, melaksanakan perintah-perintah yang mereka keluarkan. Padahal seorang yang berjihad fi sabilillah akan mengeluarkan sekian banyak pengorbanan, hartanya, nyawanya, bahkan kematian ada di hadapannya. Sementara orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya hanya duduk santai di rumahnya, menunaikan apa yang dimiliki dari hajat-hajat kedua orang tuanya, menunaikan perintah kedua orang tuanya, mungkin dia bisa bersantai-santai. Kalaupun dia mengorbankan apa yang dia miliki, tidak sebesar pengorbanan seorang yang mujahid, seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memposisikan jihad fi sabilillah masih di bawah ketika seorang berjihad dalam tanda kutip bersama kedua orang tuanya, yaitu melaksanakan sekian banyak rasa bakti dia kepada kedua orang tua mereka. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyarankan kepada orang tersebut untuk bisa kembali kepada kedua orang tuanya dan berbakti kepada mereka. Riwayat yang berikutnya yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuhu. Tiga kali ucapan ini disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Raghima anfuh, terkadang di dalam riwayat lain ada yang datang dalam lafaz raghima anfu abdin. Ini adalah sebuah ungkapan yang sangat ma'ruf, sangat dikenal di tengah-tengah bangsa Arab, yang menunjukkan bahwasanya orang ini pasti akan merugi. Raghima ini kalau kita bahasakan secara bebas di dalam bahasa Indonesia adalah dia akan jatuh, dan kondisi jatuhnya dia hidungnya lebih dahulu yang akan melantai, hidungnya dahulu yang akan jatuh ke dalam tanah ataukah lantai dan yang semisalnya. Artinya kerugian yang nyata yang akan dimiliki oleh seseorang. Dan di dalam riwayat ini yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam memastikan tiga kerugian ada pada diri seseorang. Raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Sungguh-sungguh dia merugi. Sampai diulangi tiga kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa yang dilakukan orang ini sangatlah tercela, sangatlah jelek. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam tiga kali mendoakan kejelekan, menyatakan bahwa dia akan mendapati kerugian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wardahum mengatakan, "Ya Rasulullah, man?" Wahai Rasulullah, siapa yang engkau maksud yang akan mendapatkan tiga macam kerugian atau tiga kali kerugian? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan dia akan merugi. Kalau kita mendapatkan doa kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa bahagianya kita. Seperti di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menginformasikan, menghabarkan bahwasanya Islam ini dimulai dalam keadaan sedikit gharib. Begitu pula akan kembali lagi dalam keadaan gharib, terasing. Mulainya dirasakan oleh khalayak manusia secara umum, agama Islam ini agama yang asing. Begitu pula nanti di satu zaman, di akhir zaman, akan kembali seperti itu. Islam akan dirasa sebagai sebuah agama yang asing, kepercayaan yang asing, yang tidak sesuai dengan logika-logika berpikir yang sejalan dengan kondisi-kondisi mereka, manusia yang hidup di zaman tersebut, di akhir-akhir zaman. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba lil ghuraba." Maka sungguh bahagia mereka orang-orang yang terasing tersebut. Orang-orang ghuraba yang artinya mereka adalah yang terus berpegang teguh dengan agama Islam, yang terus berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka tuba, akan beruntung, akan berbahagia. Kalau yang semacam ini adalah bushra, sebuah kabar gembira yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang memegang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya, dianggap aneh oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya, bahkan kerabatnya sendiri, bahkan ayah dan ibunya sendiri. Tuba, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau yang seperti ini doa kebaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa bergembira. Akan tetapi ini adalah doa kejelekan dari beliau alaihi salatu wassalam. Yang mana kita tahu beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang yang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ditolak. Pasti dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab da'watuh. Doa-doa beliau alaihi salatu wassalam akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerugian yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang yang semacam ini. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Nabi ketika ditanya oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum, siapa wahai Rasulullah orang yang merugi tersebut? Qal, beliau bersabda alaihi salatu wassalam, man adraka walidayhi indal kibr, atau dalam riwayat lain indal kibr, ba di sini bi iskaniha wa bi fathiha, man adraka walidayhi indal kibri au indal kibari au ahadahuma fadakhalan nar. Jenis orang yang merugi tersebut dengan tiga kerugian yang nyata dari lisan, dari lafaz Nabi alaihi salatu wassalam, adalah seorang yang mendapati kedua orang tuanya. Adalah seorang yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia yang lanjut, usia yang telah tua, telah senja, membutuhkan sekian banyak bantuan dari anak-anaknya, membutuhkan sekian banyak perhatian dari anak-anaknya. Ataukah salah satu dari kedua orang tua tersebut? Man adraka walidayhi indal kibar, barang siapa yang menemui dua orang tuanya dalam usia lanjut, ataukah salah satu, ayahnya atau ibunya, dia mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan usia senja tersebut, fadakhalan nar, akan tetapi dia masuk ke neraka Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, dia adalah seorang anak yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan emas. Yang mana surga Allah Subhanahu wa taala akan sangat mudah diraih oleh seorang anak yang berbakti, benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya, apalagi kedua orang tua tersebut dalam keadaan al-kibar. Dalam keadaan sudah tua, senja umurnya. Lebih-lebih lagi hal ini sangat mudah baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena bantuan yang sedikit, perhatian yang sedikit kepada kedua orang tua tersebut akan membahagiakan kedua orang tua tadi. Dan kita ingat pada riwayat-riwayat yang sebelumnya, Al-Imam Bukhari menukilkan, ridhullah fi ridhul walidain. Keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala ada ketika orang tua itu ridha. Dan sebaliknya, sakhatullah fi sakhatil walidain. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan mereka berdua. Jadi ketika kita menjaga bagaimana orang tua ini tetap bahagia, tetap ridha kepada kita, artinya kita telah menjaga keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal aksu bil aks. Dan sebaliknya demikian. Dan riwayat tersebut ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari sebahagian sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ini jenis orang yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan merugi dengan tiga kerugian yang nyata. Dia mendapati orang tuanya dalam keadaan senja, akan tetapi tidak bisa dia manfaatkan hal tersebut untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia sedikit saja mengorbankan apa yang dia miliki dari harta, apa yang dia miliki dari waktu, apa yang dia miliki dari perhatian untuk benar-benar memfokuskan, atau paling tidaknya bukan fokus, untuk benar-benar bisa melakukan rasa baktinya kepada kedua orang tua, karena mungkin dia sibuk dengan urusan dunianya dan yang semisalnya, tidak bisa fokus 24 jam untuk menyantuni, untuk membantu, memperhatikan kedua orang tua tersebut. Paling tidaknya perhatian yang sedikit itu, itulah yang diharapkan oleh kedua orang tua, apalagi mereka berada di usia yang senja. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah sebuah bab yang baru yang datang dari riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, babu la yastaghfir li abihil musyrik. Bab yang berkaitan dengan tidak boleh seorang anak memintakan ampun kepada ayahnya yang wafat dalam keadaan musyrik. Bab yang berkaitan dengan tidak bolehnya seorang anak memintakan ampun kepada ayahnya yang wafat dalam keadaan musyrik. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala fi qawlihi azza wa jal, imma yablughanna 'indakal kibar aw in imma afwan imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Sebuah ayat yang ada di dalam surah Al-Isra sampai firman Allah Subhanahu wa taala kama rabbayani saghira. Ini adalah ayat Allah Jalla wa Ala yang berkaitan dengan anjuran dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbakti, senantiasa mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibar, jika kamu mendapati kedua orang tuamu, ayah dan ibumu dalam keadaan al-kibar, dalam keadaan sudah senja usianya, ahaduhuma, ataukah salah seorang dari keduanya, fala taqul lahumā uff, jangan sekali-kali kamu katakan kepada dia uff. Uff ini adalah ucapan yang ma'ruf di tengah-tengah bangsa Arab yang menunjukkan kalimat sanggahan. Ketika diperintah, dia mengatakan, ah, aku tidak mau. Ini kalau di bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau mereka, bangsa Arab, mengucapkan uff, maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kedua orang tua kita dalam keadaan senja atau salah satu dari keduanya, ahaduhuma au kilahuma, salah satu saja dari mereka atau keduanya dalam keadaan usia senja dan memerintahkan kita dalam satu perintah, maka kita dilarang untuk membantah kepada mereka berdua ataukah salah satunya. Ila qawlihi, sampai firman Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan kita untuk senantiasa mendoakan kebaikan kepada mereka berdua, kama rabbayani saghira, doa seorang anak kepada kedua orang tuanya untuk senantiasa memberikan rahmat kepada kedua orang tua dan memberikan perhatian kepada kedua orang tua tersebut sebagaimana mereka, yaitu kedua orang tua kita, telah mendidik kita dalam keadaan masih kecil. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fanasakhatha al-ayatu fi bara'ah. Ayat yang mulia ini yang menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala, anjuran untuk setiap anak berdoa kebaikan kepada kedua orang tuanya. Seluruh anak mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Ayat yang demikian ini adalah ayat yang global, ayat yang mujmal. Maka yang demikian ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dihapuskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Bara'ah, di dalam surah At-Taubah, yaitu dalam firman Allah Jalla wa Ala, ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Jadi ayat yang sebelumnya yang dalam surah Al-Isra adalah anjuran bagi setiap anak untuk mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya musyrik ataukah muslim? Bagaimanapun keadaan kedua orang tuanya. Itu yang ada di dalam surah Al-Isra secara global. Maka ayat ini adalah ayat yang mansukhah, ayat yang terhapuskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah At-Taubah. Kata Allah Jalla wa Ala, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu," tidak pantas bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman, "ayastaghfiru lil-musyrikin," untuk mereka itu meminta ampun kepada orang-orang musyrikin. Tidak pantas seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun, beristighfar. Ya Allah, ampunilah segala dosanya ketika hidup di dunia. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dia dan yang semisalnya. Tidak pantas bagi seorang nabi dan seorang atau tidak pantas bagi seorang nabi dan kaum mukminin untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrikin. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat-kerabat mereka sendiri. Walaupun mereka kerabat-kerabat mereka sendiri, ayahnya, ibunya, saudaranya, kakaknya dan semisalnya. Walau kana uli qurba, ini syahid dari ayat ini yang menunjukkan an-nasikh, yang menghapuskan ayat yang sebelumnya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, ketika hal tersebut telah jelas bagi mereka bahwasanya kerabat tersebut, musyrikin tersebut, telah wafat dalam keadaan sebagai ahlu an-nar, sebagai penduduk neraka. Perhatikan baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, ketika mereka sudah jelas benar-benar mengetahui bahwasanya orang yang wafat tersebut mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas dia sama sekali tidak pernah mengucapkan kalimat syahadah, la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, tidak sama sekali pernah bersyahadah. Dan dia wafat, dia mati dalam keadaan musyrik tersebut, dia mati dalam keadaan kafir tersebut, maka tidak halal bagi seorang nabi, bagi orang-orang yang beriman, untuk memintakan ampun kepada mereka yang telah wafat tersebut. Maka riwayat ini dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam bab ini, yang menunjukkan korelasi hubungan antara firman Allah Subhanahu wa taala dengan bab yang beliau sebutkan. Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini menyebutkan tidak boleh seorang anak memintakan ampun kepada kedua orang tuanya yang mati dalam keadaan musyrik, yang wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dinukilkanlah riwayat Abdullah bin Abbas yang menunjukkan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapapun dari anak yang mendapati kedua orang tuanya wafat, kedua orang tuanya mati apakah dalam keadaan musyrik ataukah tidak, dia mintakan ampun. Dihapus dengan ayat yang ada di dalam surah At-Taubah yang menunjukkan ini adalah an-nasikh, yang menghapuskan ayat yang sebelumnya. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, di dalam pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maka nalin nabiyyi walladzina amanu, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman. Perhatikan lafaz nabi di sini. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memiliki sekian kerabat dan mati dalam keadaan musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sekian kerabat dan mati dalam keadaan musyrik. Di antaranya paman beliau, Abu Talib, mati dalam keadaan musyrik. Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakanlah la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimah, sebuah kalimat, uhajjulaka biha indallah, yang aku jadikan hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika engkau mau mengucapkannya. Akan tetapi Abu Talib tidak mau mengucapkan hal tersebut. Ada beriman dengan agama nenek moyangnya Abdul Muttalib. Ini kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman beliau. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Abu Talib, paman beliau yang bernama Abu Talib, mendapati azab dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk azab yang paling ringan. Dan bentuk azab yang paling ringan tersebut adalah ketika dua kaki Abu Talib dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara yang mendidih adalah bahagian otaknya, bahagian kepalanya. Ini yang paling ringan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib mati dalam keadaan musyrik. Yang jadi pertanyaan kita sekarang, bagaimana ayah dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini sebuah pembahasan yang sangat sensitif sekali, yang banyak sekali dijadikan kontradiksi, terutama bagi mereka orang-orang sufiyah. Ketika kita mengatakan bahwasanya ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di neraka, kalian tidak beradab wahai Wahabi. Ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di neraka Allah Subhanahu wa taala, tidak beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna abi wa abaka finnar." Ayahku dan ayahmu berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya adalah ada seorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Di mana ayahku wahai Rasulullah?" Ketika itu ayahnya dalam keadaan baru saja meninggal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati ayah orang tersebut mati dalam keadaan musyrik, masih menyembah berhala, masih menyembah patung, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abuka finnar." Abuka finnar, ayahmu di dalam neraka. Maka dia bersedih. Karena khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti adalah khabar yang benar, yang tidak akan mungkin salah. Apa yang keluar dari lisan beliau? Sekali lagi sering ini saya ucapkan. Apa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah jalla wa ala. Bukan hawa nafsu beliau. Bukan keinginan beliau mengucapkan inna abi wa abaka finnar, bukan. Ini wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menunjukkan bahwasanya kalimat tersebut telah mendapatkan ridha dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Abuka finnar. Ayahmu di dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang tersebut sedih dan dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kesini anak muda. Kemudian terucaplah dari lisan beliau alaihi salatu wasallam, lisan yang mulia yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wasallam, inna abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayahmu sama-sama berada di dalam annar. Kalau kita berani membantah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung, kita telah membantah ucapan Allah jalla wa ala, karena hakikatnya wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Adapun yang berkaitan dengan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum ada riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Bahkan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh sebagian para ulama kita, di antaranya ternukil dalam syarah yang disebutkan oleh Syekhuna Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah. Kata beliau yang berkaitan dengan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang wanita yang matat fil fatrah. Seorang wanita yang wafat dalam keadaan ahlul fatrah. Artinya beliau wafat dalam keadaan belum mendapatkan hujjah, belum mendapatkan hidayah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan belum mengetahui apakah sang anak yang bernama Muhammad ini akan membawa ajaran Islam ataukah tidak. Ini seorang ibu, ibu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia masuk ke dalam, atau beliau radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, masuk dalam deretan ahlul fatrah yang masih belum mendapati Islam yang sebenarnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ketika umur 40 tahun, mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau kecil belum ada wahyu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keadaan seperti ini, ahlul fatrah yang tidak melakukan kesyirikan, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kesyirikan. Begitu pula belum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang al-Islam belum sampai, belum diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka keadaan ahlul fatrah ini dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali ala dini ahlil jahiliyah, pada agama yang ada di ahlul jahiliyah, yang belum mengenal indahnya Islam, belum mengenal cahaya Islam, cahaya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar, untuk meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sekian dosa, sekian kesalahan yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu ta'ala anha, maka tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta agar diberikan kesempatan untuk beristighfar, untuk Allah azza wa jalla mengampuni dosa-dosa sang ibu. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan. Nabi alaihi salatu wasallam tidak berhenti sampai di situ. Izin kepada Allah jalla wa ala untuk mengunjungi, berziarah kepada kuburan sang ibu. Dan yang kedua ini diizinkan oleh Allah jalla wa ala. Silakan untuk berziarah kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kuburan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dipersilahkan untuk mengunjungi, berziarah kepada kuburan sang ibunda. Akan tetapi untuk beristighfar, memintakan ampun, maka tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana posisinya? Di surga atau neraka? Wallahu a'lam. Kita berlepas diri, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menghabarkan, tidak menta'yin, tidak menetapkan beliau di neraka ataukah di surga. Allah subhanahu wa ta'ala berasal dalam posisi ahlul fatrah yang belum mengenal al-Islam, belum mengenal cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala yang maha berhak untuk menetapkan ibunda Nabi alaihi salatu wasallam di surga ataukah di neraka. Ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersama putra beliau kelak di surga Allah ataukah di neraka. Dan yang harus kita ketahui dan camkan bersama, bahwasanya apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan, telah tetapkan, adalah sesuatu yang la yus'al, tidak boleh kita tanyakan kenapa dan kenapa. Kenapa ayah Nabi Allah jadikan ahlun nar? Kenapa ibu Nabi Allah jadikan seperti ini, seperti itu? Dan yang semisalnya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Takdir dari sisi Allah Subhanahu wa taala la yus'al. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala la yus'al, tidak boleh ditanyakan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kata Allah Jalla wa Ala di dalam ayat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala bebas untuk melakukan apapun. Tidak boleh ditanya kenapa dan kenapa. Bahkan yang perlu ditanya kenapa melakukan demikian dan demikian adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bermaksiat? Kenapa kita melakukan dosa? Kenapa kita mengikuti perangkap-perangkap syaitan? Dan misalnya. Jadi yang berhak ditanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Jalla wa Ala yang memasukkan si fulan ke dalam an-nar dan memasukkan si alan ke dalam al-jannah, tidak boleh kita tanyakan. Hak mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Abu Thalib dimasukkan ke an-nar? Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala besar di balik itu. Apakah kita mengetahuinya ataukah tidak? Kita berlepas diri, tidak boleh ditanyakan. La yus'al amma yaf'al. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak boleh ditanyakan kenapa dan kenapa. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah yang bisa saya sampaikan pada majlis siang hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.